Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang permasalahan at-ta'til, at-tashbih, at-tahrif dan at-takif, dan kita sudah mengetahui maknanya, dan insyaallah kita akan membacakan sedikit karena berhubung kurang enak badan pada hari ini. Qala musannifu rahimahullahu taala wa kama warada al-Qur'anu bi dzikril yadain fi qawlihi, ya sini ya Abi Yazid, wa kama warada al-Qur'anu bi dzikril yadain fi qawlihi lima khalaqtu bi yadai, dan sebagaimana Al-Qur'an telah membawakan dengan penyebutan tentang kedua tangan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lima khalaqtu bi yadai, dari apa-apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Dan jangan sekali-kali bagi kita, bagi kaum muslimin, untuk merubah makna ini, untuk memalingkan makna ini, untuk menyerupakan makna ini, ataupun membayang-bayangkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, terutama pada permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Wa qawlihi bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula dalam firman-Nya yang lainnya dalam surah Al-Maidah ayat 67, dalam surah Al-Maidah ayat ke-64, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar, ya. Inilah bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Yunfiqu kaifa yasha, dan Allah pun maha memberikan apa saja yang diinginkan, kaifa yasha, bagaimana yunfiqu kaifa yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang salah, dari ana tolong ditegur. Wa waradatil akhbaru as-sihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzikril yad, dan juga telah datang dari khabar-khabar yang sihah, khabar-khabar yang sahih, bahwasanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan tangan, sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ka khabari muhajati Musa Adam, sebagaimana pengkhabaran tentang Nabi Musa alaihi salam dalam mendebat, atau mereka berdua saling berdebat antara Nabi Musa dan Adam. Wa qawlihi lahu khalaqaka Allahu biyadihi wa asjada laka malaikatah. Dan di sini Nabi Musa mendebat Nabi Adam bahwasanya engkau adalah orang yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakanmu dengan kedua tanganmu dan memerintahkan para malaikatnya untuk tunduk kepadamu, tetapi kamu melanggar perintah Allah sehingga menyebabkan kamu keluar dari surganya. Awkama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Adam pun menjawab, apakah kamu mendebat saya terhadap dari takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan kepada Nabi Adam, yang mana Nabi Adam alaihi salam telah bertaubat padanya. Di sini tidaklah kita boleh mendebat ya seseorang dengan alasan takdir yang seseorang itu telah bertaubat dengannya. Wa misli qawlihi la aj'alu saliha dhurriyyati man khalaqtuhu biyadai aw man khalaqtuhu biyadi kaman qultu lahu kun fakana. Dan dalam permisalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aj'alu saliha dhurriyyati, di sini para malaikat tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-jannah, maka para malaikat pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sungguh engkau telah menjadikan dunia untuk Nabi Adam. Mereka makan di sana, minum di sana, dan mereka pun berbuat perbuatan yang sia-sia di sana. Maka jadikanlah surga ini untuk kami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantahnya dalam sabda Nabi ini, la aj'alu saliha dhurriyyati man khalaqtuhu biyadi, aku tidak akan menjadikan orang yang saleh dari keturunan orang yang aku ciptakan dengan tanganku, sebagaimana aku menciptakan orang-orang yang kun fayakun, jadi langsung. Jadi di sini ulama menyebutkan keutamaan Bani Adam yang saleh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikannya saleh secara langsung, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat ya, dan mereka pun berhujah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berbuat sia-sia manusia, kami di sini bertasbih, memujimu, berbakti kepadamu, maka jadikanlah jannah ini sebagaimana kau menjadikan menjadikan dunia untuk Bani Adam, maka jadikanlah jannah ini, surga ini untuk kami. Jadi khusus untuk malaikat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka bahwasanya tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang saleh yang Allah ciptakan dari keturunan, yang Allah ciptakan dari tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada Bani Adam tadi untuk memilih dua pilihan. apakah dia menjadi orang yang saleh ataukah dia menjadi orang yang toleh. Tidak seperti Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para malaikat kun fakana, langsung menjadi orang yang saleh yang selalu bertasbih pada Allah, yang selalu taat pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Kan tetapi hadis ini adalah hadis yang maudhu', yang mana di sini terdapat seorang rawi yang dia itu pendusta, lagi ditinggalkan, yang bernama Talhah ibn Zaid, wahuwa kadzdzab. Dan juga ada seorang juga yang bernama Ibrahim ibn Abdullah ibn Khalid al-Misisi, wallahu ta'ala bis-shawab. Ini yang rajih, maksudnya hadis ini hadis palsu. Wa qawlihi khalaqakallahu firdausa biyadihi, dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Firdaus juga. Firdaus salah satu nama dari nama surga yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan tangannya. Dan tetapi di sini juga hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di sini disebutkan bahwasanya Daud ibn Abi Hind, ya, seorang rawi yang bernama Daud ibn Abi Hind, beliau tidak langsung mendengarnya dari Anas ibn Malik. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Al-Firdaus dengan tangannya. Di sini adalah hadis yang dhaif, dan juga disebutkan dalam silsilah dhaifah oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah jami'a. Kita telah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu akidahnya para ashabul hadis terhadap sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan bahwasanya dalam sifat-sifat Allah yang namanya Ahlus Sunnah, yang namanya dia seorang Muslim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan, baik itu lewat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran maupun dari lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban seorang Muslim hanya mengimani saja. Dan suatu perkara yang diada-adakan oleh zaman sekarang ini dan juga di zaman-zaman yang terdahulu, di zaman Imam Ahmad dan seterusnya, adalah yang pertama at-taqif, membayang-bayangkan tentang sifat-sifat Allah. Yang kedua at-ta'til, menolak sifat-sifat Allah. Yang ketiga at-tashbih, menyerupakan, menyamakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Yang keempat at-tahrif, merubah maknanya, memalingkan maknanya kepada makna yang selainnya. Dan inilah empat perbuatan inilah dari dulu sampai sekarang terus berkembang, sehingga sudah sepantasnya kita mengembalikan perkara tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dikembalikan kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. La yukayifun, tidak mentakif. Wa la yu'attilun, tidak melakukan ta'til. La yuharrifun, tidak melakukan tahrif. Wa la yushabbihun, tidak menyerupakan dengan makhluknya. Dan inilah kaidah di mana-mana nanti antum mendapatkan kitab yang lain maupun kitab ini, pasti ulama ahlus sunnah akan menjelaskan kaidah ini sebelum masuk ke dalam kitabnya. Sebelum masuk ke dalam kitab, terutama kitab-kitab yang membahas pembahasan al-asma wa sifat. Dan tidaklah sempurna tauhid seseorang melainkan dia harus menyempurnakan tiga tauhidnya. Apa yang pertama? Tauhid ar-rububiyah. Ini yang pertama, mentauhidkan Allah dari segala penciptaan, segala pengaturan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, at-tauhid, mengesakan Allah dari segi apa? Dari segi ibadah. Hendaknya seseorang ketika dia menyatakan bahwasanya Allah telah, yang telah menciptakan alam semesta ini, hanya Allah saja satu-satunya, sudah sepantasnya dia mengatakan hanya Allah saja pulalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang terakhir, tauhid al-asma wa sifat. Dan inilah ya yang kadang-kadang orang meremehkan perkara ini. Ya. Padahal perkara ini juga bisa membuat seorang keluar dari agama Islam. Ya. Kenapa? Karena perkara ini berkaitan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala, sama saja dia mendustakan Al-Qur'an tadi, mendustakan sunnah tadi. Jika dia mendustakan sunnah tadi, otomatis dia mendustakan siapa? Mendustakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Difahami ini ya? Difahami? Mungkin sampai di sini ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.